sekali rumahmu, kangen rindu semua ada, selalu ada untukmu kekasih. Sampai ke rumahmu, ku ingin menikmati sepenggal ini. Ku tak tahu ada kedayaku. Seandainya aku bisa terbang, kan ku jelang engkau kekasih. Seandainya aku bisa terbang, kan ku gapai engkau kekasih, dan ku peluk engkau sungguh untuk selamanya. Selamanya, untuk selamanya.